السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan teguh berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita dalam keadaan demikian hinggalah ke akhir hayat kita, insyaAllah Taala. Amin. Dan sebagai kita maklum, pada malam ini insyaAllah kita akan sambung akan kajian kita tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang telah dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Yang di tangan kita adalah kitab yang disyarahkan oleh Al-Bassam yang dinamakan Taisirul Alam. Kita telah sampai kitab jihad di dalam kitab ini. Setelah kita bahaskan kitab pakaian, kita berlibat, kita sampai pada kitab jihad. Jihad di waktu ini juga lagi di Singapura banyak diperkatakan orang tentang apa itu jihad dan sebagainya, hukumnya dan seterusnya. Ya, alhamdulillah kita telah sampai juga dalam kitab jihad. Tapi kalau kita lihat dari sudut pembahasan kita, kajian kita, kitab jihad ini bukan datang yang pertama sekali. Kitab jihad tidak datang yang pertama sekali ataupun di tengah-tengah. Kita lihat ulama meletakkan kitab jihad ini di akhir sekali kitab mereka ataupun hampir akhir kitab mereka. Jadi di sinilah, di sini boleh kita ambil faedah mengapakah demikian. Jadi kita kalau lihat kitab jihad ini, terenungkan akan jihad itu sendiri, dia mempunyai maksud. Dia mempunyai maksud, iaitu maksud dia yang utama adalah memelihara dan segala yang kita belajar tadi daripada tahara, solat, zakat, haji, kemudian munakahat, muamalat dan sebagainya. Bagaimana dipelihara? Dipelihara dengan jihad. Jadi bukan jihad maksud, bukan maksud terakhir, tetapi dia adalah wasilah untuk memelihara agama. Dan kenapa pula disyariatkan tahara, zakat, salat, haji dan sebagainya? Kerana sebagai membuktikan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud yang pertama daripada diturunkan Nabi-Nabi dan diturunkan kitab-kitab dan syariat adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan pelajari bahawa jihad itu mempunyai banyak fadailnya kerana dia memeliharakan akan agama ini. Terlampau banyak sangat fadail, terlampau banyak sangat hadis berkenaan dengan jihad. Di dalam kitab Sahih Bukhari sahaja terdapat tidak kurang daripada 200 bab tentang jihad. 200 bab. Kalau satu bab ada satu hadis berkenaan jihad, maknanya tidak kurang daripada 200 hadis berkenaan jihad yang sahih dalam Sahih Bukhari. Belum kita cakap pasal Sahih Muslim ataupun kitab sunan yang lain. Banyak. Dan itu pun yang saya lihat dalam Sahih Bukhari baru sampai sebelum Kitabul Khumus, iaitu membagikan ghanimah atau benda. Belum sampai dah 200 bab. Yang ada di sini bahagian kecil sahaja, bahagian kecil yang mudah-mudahan menjadikan umdah. Yang penting yang kita ingin tahu tentang jihad adalah mula-mula sekali yang selalu katakan orang tentang maknanya. Tentu sekali tentang maknanya. Makna jihad dari sudut bahasa bagaimana dalam kitab, artinya al-masyaqqah, kesulitan, kesusahan. Jadi kalau ada kesusahan dan kita nak atasinya ataupun kita mengalami kesusahan untuk melakukan sesuatu, maka kita sedang berjihad. Itu daripada sudut bahasa. Dan jika kita katakan jahat tu jihad dan jahat tu jihad, dan artinya aku telah sampai ke tahap yang susah. Ada pun maknanya dalam syariat, ialah mengerahkan usaha dan kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang yang zalim dan para perampok jalanan al-muharib. Jadi jika kita susah payah nak perang orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang menganiaya, sama ada orang yang zalim ataupun dia merampok jalanan, maka kita sedang jihad mengikut takrif syarak. Adapun pencariatannya didasarkan kepada semua dalil-dalil syar'i yang disepakati. Yang pertama sekali Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan Ijma'. Terlampau banyak sangat nas-nas dari Al-Quran hadis yang memerintahkan jihad, menerangkan fadilatnya, menganjurkan jihad dan mendorongnya. Dan sebahagian daripadanya akan datang di dalam hadis-hadis. Tapi dalam Al-Quran memang banyak. Dan hukum jihad pula, dia bukan satu hukum saja. Sebelum kita cakap pasal hukum jihad, apakah jenis-jenis jihad? Ulama telah menyebutkan berbagai jenis jihad yang boleh kita ringkaskan dalam 4 jenis. Yang pertama sekali jenis ataupun jihad an-naf, jihad naf, jihad memerangi jiwa, memerangi hawa nafsu. Kemudian kita ada jihad syaitan, memerangi syaitan. Dan kita ada jihad memerangi orang-orang yang fasik, yang zalim, ahli bid'ah, khawarij dan sebagainya. Dan terakhir sekali kita ada jihad al-kufar, jihad menentang orang-orang yang kafir. Dan setiap jenis-jenis jihad ni ada martabat-martabatnya, bukan semuanya satu jenis saja ataupun satu martabat. Dan jihadun nafs, seperti kita lihat tadi, yang pertama jihadun nafs, ini hukumnya fardu ain. Ini tak boleh hukumnya sunat, ini tak boleh hukumnya fardu kifayah. Memerangi hawa nafsu hukumnya wajib atas setiap individu, ini fardu ain. Dan apakah jihadun nafs? Mujahadatun nafs. Ulama menyatakan bahawa mujahadah hawa nafsu ini adalah pertama sekali dengan mempelajari akan umuruddin, akan urusan-urusan agama. Nak belajar dulu, tahu dulu apa dia hukum yang ada dalam agama. Kemudian dah tahu, kita mujahadah, dah belajar. Belajar ni susah, ada kesusahannya, dan ini wajib, mesti belajar. Lepas itu wajib pula kita susah payah mengamalkannya. Itu martabat yang kedua. Lepas kita tahu, kita susah payah mengamalkan apa yang kita belajar dan tahu. Kemudian yang ketiga, kita susah payah pula kita jihad diri kita sendiri untuk mengajarkan ilmu yang kita pelajari. Dan kita tanggung akan susah payahnya. Orang mengata dan sebagainya, orang tak dengar dan seterusnya, itu semua termasuk mujahadatun nafs. Jadi itu saja dah susah. Dan ini berterusan, dan setiap orang ada dugaannya sendiri. Yang ini adalah mujahadatun nafs. Dan ulama menyatakan yang makruf, yang maklum, yang diketahui di kalangan salaf, seseorang itu tidak dipanggilkan orang alim ataupun rabbani, melainkan dia telah alim, dia telah belajar dan tahu, dan dia telah mengamalkan ilmunya, dan dia telah susah payah menyampaikan ilmu tersebut. Kalau dia tak sampaikan, ada yang disimpan, artinya dia telah sembunyikan ilmu. Jadi alim pada zaman dahulu, zaman kita kalau terjemah pun susah nak dapat terjemahannya, scholar lah, orang kata macam-macam lah. Tapi yang diketahui mesti ada kisah-kisah, ini rabbani, mestilah alim, mengetahui, beramal. Kalau dia tak amalkan, orang tak sebut dia alim. Kalau dia tak dakwakan, dia simpan-simpan ilmu, orang tak kata dia alim. Baik, jadi itulah jihad jenis pertama, dan ini fardu ain atas setiap mukallaf. Kemudian ulama ada mengatakan bahawa jihad yang kedua itu adalah jihad syaitan, memerangi syaitan, sama ada di kalangan manusia ataupun kalangan jin. Syaitan ada dua, jin dan manusia. Kedua-duanya ni datang kepada manusia dengan subahat-subahat. Syaitan yang berupa jin pun datang dengan subahat, dia kata sama-sama ini boleh gini, hukumnya boleh gitu dan sebagainya, tapi kita keliru. Manusia pun kadang-kadang datang dengan cubat-cubat. Dia bawa pahaman tahunan ini, dia bawa janji takwil itu dan ini, akhirnya kita tertipu. Jadi atas setiap individu, mujahadah diri sendiri untuk menolak syubhat-syubhat ini. Untuk menolak syubhat-syubhat ini. Dan yang lagi satu pula yang selalu didatangi oleh, yang dibawa oleh syaitan ini, jin dan manusia ini, dia akan menghiaskan setiap manusia itu dengan asyahawat. Syahwat hawa nafsu dalam macam-macam cara, dengan dalam macam-macam bentuk, dan atas setiap individu itu fardhu ain dia menolaknya, susah payahkan dirinya untuk menolak dan menjauhkan diri daripada syahwat. Dan yang ketiga adalah jihad terhadap orang-orang fasik, al-bid'ah, orang yang zalim ataupun orang yang membuat susah seperti al-khawarij. Maka yang ini ditolak dengan ataupun orang-orang munafik, orang-orang munafik. Dan ini kita tolak dengan tangan ataupun dengan lisan ataupun tak boleh dengan hati. Dan itu semua melihat akan kemampuan individu tersebut. Dan yang terakhir adalah jihadul kufar, jihad menentang orang-orang yang kafir. Dan ini pertama sekali dengan jiwa, dengan tangan, dengan senjata. Kemudian dengan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan tadi, dengan lidah ataupun dengan hati, dengan harta dan sebagainya. Dan jihad al-kufar lah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai puncak Islam. Kemuncak Islam, zarwatu sanamihi, zarwah sanamihi. Kalau unta ada puncaknya, Islam pun ada puncaknya. Dan puncaknya paling tinggi adalah jihad al-kufar. Dalam banyak-banyak jihad yang kita sebutkan tadi, dia adalah jihad al-kufar. Dan terhadap jihad ini yang juga disebutkan sebagai al-qital, al-qital itu peperangan. Perbezaan antara jihad dengan al-qital adalah jihad itu umum, dia merangkumi empat-empat cara tadi, jihad umum. Dan kita pula tak boleh cakap jihad tu tak ada jihad perang. Jihad semua boleh ada. Tapi yang hanya perang saja adalah al-qital. Dan kedua lafaz ini ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Itu kita sebutkan antara fadailnya, fadail jihad daripada Al-Quran dalam surah Taubah. Allah ada memuji orang-orang yang berjihad di jalannya dengan jiwa raga dan hartanya. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahum jannah. Sesungguhnya Allah memberi daripada orang-orang yang beriman jiwanya dan hartanya. Dan dengan apa? Allah beri jiwa dan hartanya dengan syurga. Mereka dapat syurga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka yuqatilu lati sabilillah, berperang di jalan Allah. Jadi ini jihad apa? Jihad kufar. Sebab yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal quran. Ini adalah janji daripada Allah yang benar yang ada di dalam Injil, dalam Taurat dan dalam Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Dan siapa yang lebih memenuhi janji daripada Allah, siapa yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah. Wadhalika huwal fawzul azim. Wa fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih. Dan bergembiralah dengan jual beli yang kamu buat ini. Wadhalika huwal fawzul azim. Dan itulah kejayaan yang paling besar. Jadi di dalam ayat ini jelas menunjukkan kelebihan orang yang keluar berjihad menentang orang-orang kufar dengan jiwanya, dengan hartanya, sama ada dia tak mati, dia bunuh orang ataupun dia terbunuh, semuanya dapat syurga. Dan janji ini bukan dalam syariat kita ya, ada dalam semua syariat ya? Ada dalam Injil, dalam Taurat dan dalam Al-Quran. Baik. dan tentang galakan-galakan ini terlalu banyak, mungkin kita sebutkan satu daripada hadis. Ada di antaranya ada dalam kitab ini, iaitu Nabi SAW ada bersabda, "Man mata walam yarzu walam yahaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati walam yarzu dan dia tidak berperang, walam yahaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia tidak bercita-cita untuk pergi perang tadi dalam hidupnya ke satu hari nanti, mata ala syu'batin minan nifaq, dia mati dalam satu cabang daripada cabang nifaq, munafik. Jadi orang beriman mesti dia pergi perang, ataupun tak pergi perang pun ada cita-cita nak pergi perang kalau ada peluang. Itu bukti keimanan. Orang munafik dia tidak akan ada cita-cita seperti ini, dan biasanya takut nak pergi perang. Baik, kita dah sebutkan tentang hukum yang pertama tu, hukum jihadun nafs, bahawa dia fardhu ain. Adapun jihad syaitan, jihad tasik, zalim dan sebagainya, itu semuanya fardhu kifayah. Semuanya fardhu kifayah. Jadi lagi yang bawah tu, yang zalim, yang munafik dan sebagainya. Jihad syaitan wajib. Jihad syaitan wajib di atas setiap manusia. Dia bukan fardhu kifayah. Jadi sebab-sebab yang datangkan oleh syaitan, arak ni boleh sekali judi, kerja kat kasino boleh ke apa-apa je lah sebab itu semua wajib kita tertolak dengan sungguh-sungguh. Begitu juga berkenaan dengan syahwat. Jihadul kufar, jihad menentang orang kafir, ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan dia wajib fardu ain, ada yang menyatakan dia fardu kifayah. Yang kata fardu ain ataupun yang fardu kifayah ni, mereka semua sepakat lah, menunjukkan bahawa mereka sepakat akan kepentingan jihad. Dan kalau kita semua tahu bahawa rukun Islam ada lima, salat, syahadah, salat, zakat, apa lagi, puasa, haji kan, puasa, haji. Sebagian ulama salat dahulu, mereka letakkan jihad sebagai rukun yang ke-6. Ada ulama mujtahid yang letakkan rukun apa ni, jihad ni sebagai rukun yang ke-6, memandangkan kepentingannya. Tapi di kalangan ulama ada khilaf ini, fardu ain atau fardu kifayah, iaitu selepas Nabi SAW. Selepas Nabi SAW. Adapun waktu Nabi SAW, kita ada hukumnya sendiri. Yang di dalam kitab ini, dia mengatakan jihad merupakan fardu kifayah. Dan inilah yang akhirnya disepakati oleh ulama, jihad merupakan fardu kifayah. Artinya mula-mula perintah itu wajib atas semua orang Islam. Semua orang wajib. Lepas itu gugur satu-satu apabila ada orang yang berdiri yang mengerjakan jihad tersebut. Dan cukup pula orang yang berjihad. Artinya kalau tak cukup orang yang pergi jihad, kewajipannya tidak gugur daripada orang Islam yang lain. Dan sebelum itu, saya terlupa, patutnya kita jelaskan tentang jihad menentang kufar ni ada berapa macam. Baru kita boleh sebutkan hukumnya. Kita tahu bahawa jihad ini disyariatkan selepas hijrah. Sebelum hijrah, iaitu ketika Nabi SAW di Mekah, belum lagi disyariatkan jihad. Jadi orang-orang Islam termasuk Nabi SAW itu hanya boleh bersabar saja. Mereka boleh sabar. Kalau tak boleh tahan, bila disyariatkan hijrah, mereka pergi hijrah. Dan mereka tidak boleh perang, mereka tidak boleh lawan dan sebagainya. Tak boleh lawan. Apabila selepas 17 tahun, barulah disyariatkan jihad. Turun ayat uzina lil ladina qutilu li annahum zulimu. diizinkan untuk orang-orang yang diperangi untuk berjihad kerana mereka dianiaya. Itu dalam surah Al-Hajj. Dia turun surah tersebut, barulah disyariatkan untuk berjihad. Pada awalnya, jihad ini berbentuk difa', berbentuk menolak. Jadi, bila orang Islam kena serang, orang Islam jihad dengan menolak akan serangan daripada orang kafir. Kemudian, disyariatkan pula sampai untuk apa? Jihad meminta. Jihad talak. Jihad talak. Pergi kepada tulis surat dakwah pada negeri-negeri bukan Islam, suruh masuk Islam ataupun bayar jizyah. Kalau tak nak masuk Islam, tak nak bayar jizyah, maka orang Islam akan serang. Itu jihad talak. Jadi ada dua jenis jihad menentang kufar. Iaitu yang pertama sekali jihad difa', jihad defense, jihad mempertahankan, jihad pertahanan. Dua-duanya ada pembunuhan lah, dua-duanya antara orang Islam dan orang bukan Islam. Dan yang kedua adalah jihad talak, jihad pergi, keluar, dimulakan oleh orang Islam. Kata walaupun ini mungkin orang dah tak nak cakap lagi, tapi kita terpaksa cakap lah. Tadi baru saya cakap tentang jihad, jihad unnas, kena ngajar apa yang dia tahu kan. Jadi terpaksa saya cakap. Tapi tentulah bukan datang daripada diri sendiri, datang daripada ilmu yang diwariskan oleh ulama', daripada sahabat, daripada Nabi SAW, ada dalam kitab semuanya. Tapi inilah dua jenis jihad yang kita belajar. Kalau ada orang tak setuju, tu terpulang. Tapi kita akan bawakan dalil-dalil terhadap jenis-jenis jihad ini. Dan di sini untuk belajar. Kata siapa ya? Untuk belajar. Jihad difa' yang pertama tu, apabila orang-orang Islam ataupun negeri Islam diserang, wajib kita pertahankan. Dan ketika itu dia wajib. Dia bukan fardu kifayah lagi, dia wajib. Jika ahli negeri tersebut tidak mampu untuk melawan serangan daripada luar, daripada musuh daripada luar, mereka ditahan, maka ketika itu orang Islam yang dekat dengan dia wajib bantu sampai cukup. Tak cukup satu negeri, satu negeri lagi sampai cukup. Kalau cukup, barulah yang lain tidak wajib pergi perang dengan senjata. Yang lain boleh pakai apa ni, bantu dengan duit, dengan kata-kata, dengan doa dan sebagainya. Kita tengah cakap jihad yang menggunakan senjata. Kita dah definisikan tadi kan, jihad kufar yang bentuk macam mana kan. Jadi itu hukumnya apabila musuh telah menyerang. Dan ketika wajib atas semua sekali yang ada dalam negeri tersebut untuk jihad, tak boleh lari. Sebab dia dah apa dia panggil tu, dia telah kepung akan negeri. Orang tak boleh masuk dan tak boleh keluar. Artinya rezeki pun tak boleh masuk. Yang ketiga tu memang dah tak boleh buat apa, tak guna duduk situ lagi. Duduk situ sebulan, dua bulan, tiga bulan, dia akan mati, sama ada mati tanpa tempat bekalan ataupun dia akan diserang. Jadi ketika tu mesti dia dipertahankan akan negeri tersebut. Baik. Yang kedua adalah jihad mencari, jihad bertolak. Yang ini disebutkan oleh ulama-ulama dan ini sebagainya, sebenarnya dah jadi kebiasaan di akidah al-sunnah wal jamaah dalam bab taat kepada imam. Kata Imam Al-Tahawiyah dalam akidah Al-Tahawiyah, wal-hajj wal-jihadu ma'adun illa siyam sa'ati. Dan jihad dan haji itu berterusan sehingga akhir zaman, sampai hari kiamat, ma'al imam yang baik ataupun imam yang tak baik. imam yang salih ataupun imam yang fasik wajib pergi jihad. Dan bukti-bukti tentang jihad salat ini banyak. Antaranya ayat dalam surah Taubah, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghilzah. Artinya, wahai orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kufar, perangilah orang-orang yang dekat dengan kamu daripada orang-orang kafir, dan adakan di dalam diri-diri kamu keserasan, kekuatan, serasan, ghilzah. Jadi perang orang yang dekat dengan kita dulu. Jadi pentingnya apa? Jihad al-talab. Bukan pergi perang yang jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat dulu. Nah, itu yang diamalkan dulu. Kalau kita lihat sejarah surah Nabi SAW dan sahabat, itulah yang mereka lakukan. Jadi kita akan dapat di dalam Sahih Bukhari ya, tentang dakwah Nabi SAW akan tulis surat kepada negeri-negeri yang akan islah pun dia antar sahabat. Dan kita perang Farsi ya, dengan Rustum. Jadi bagaimana Mughirah bin Syu'bah dia datang kat situ. Bila ditanya kenapa kau datang ni, jawab Mughirah, aku datang ni setelah dia tanya kamu daripada mana. Kami daripada negeri Arab, kami dulu pakai apa ni, pakai baju pun kita miskin, kita dalam keadaan susah dan sebagainya, dan kami menyembah asyajar wal hajar, kami sembah pokok, kami sembah batu. Kemudian Allah SWT putuskan Nabi daripada kalangan kita, kami kenal mak bapak dia, dan dia keluarkan kita daripada keadaan ini. Dan aku datang sini nak bawakan kamu semua daripada jadi hamba kepada hamba, kepada menjadi hamba kepada Tuhan hamba. Keluarkan kamu daripada ibadatul ibad ila ibadati rabbil ibad. Itu adalah kalimah masyhurah dalam hadis tersebut. Ia artinya mereka pergi ke negeri-negeri yang bukan Islam, kepada kaum yang bukan Islam, seru mereka bawa kepada Islam. Kan? Dan kemudian mereka berangkat lagi enggan. Jadi itu semua untuk jihad ut-talab zaman Nabi SAW beratus tahunnya. Jadi itu tak perlu nak banyak-banyak dalil sampai kita katakan tidak ada jihad seperti ini. Kenapa dia tidak ada, itu cerita lain. Sekarang dah tak ada, itu cerita lain. Tapi itu dalam hukum dipahami oleh ulama. Baik. Bila kan diwajibkan jihad, yang tadi kita katakan bila diwajibkan jihad al-kufar ni, apabila musuh menyerang negeri ataupun orang Islam itu dah sampai dekat dalam saf jihad, dah sampai dekat saf jihad dan peperangan telah bermula. Peperangan telah bermula. Kalau peperangan telah bermula, dah wajiblah tanding. Ketika itu dah tak boleh lari lagi, tak boleh balik semula ke ataupun sebagainya. Bila dia dah dalam saf peperangan, dia mesti peperangan ketika itu wajib. Ya Allah Nabi Na'amalu dan surah Al-Fal, wala tuwallu umul adabar, yang artinya janganlah kamu bila telah dalam sah, janganlah kamu terbalik dan punggung kamu daripada peperangan. Wama yuwallihi wama yuwalli jawma izin duburahu, siapa yang apa ni yang paling melainkan untuk apa ni mutaharrifan lebih besar, mungkin ada strategi ya, begitu datang situasi dan sebagainya, maka dia akan mendapat radhabun minallahi, dia akan dapat rasa kemurkan daripada Allah SWT dan seterusnya. Jadi ketika itu wajib, bila dah dalam satu perangan, secara sedang berperang, dia tidak boleh lari, ketika itu wajib. Itu yang kedua. Yang pertama lagi, pertama tadi adalah apabila musuh telah menyerang. Yang ketiga adalah apabila dia telah diperintahkan untuk keluar berjihad oleh imam. Imam kata awak ni pergi perang. Ketika itu wajib. Taat kepada imam wajib, jadi dia wajib pergi jihad. Dan bila dia cakap imam bukan imam masjid. ataupun ustaz mana-mana lah dalam kelas ada bagi jihad ataupun jamaah apa pun, ustaz imam adalah imam al-imamatul uzma, imam yang paling tinggi. Ia ni imam yang memiliki urusan daulah negeri. Dia adalah raisul daulah, ketua negara. Kalau dia dah suruh pergi, maknanya wajib pergi. Adapun yang lain-lain semua belum wajib lagi. Dan ada soalan, apakah kalau yang perintahkan untuk dia pergi jihad tu, imam tu memfasik, imam salah, imam bid'ah ke apa adalah, ataupun bukan orang Islam, wajib tak dia pergi, dia keluar pergi perang? Hukumnya jawab ulama adalah wajib. Syed Zaymin kata wajib, tak kira siapa imam dia, kalau dia dah kena hantar pergi perang, dia kena pergi. Sebab Nabi SAW pernah sabda isma'u wa ati'u ataupun alaikum usama wa ta'a, hendaklah kamu dengar dan taat siapa saja yang ketua kamu walaupun dia hamba hati. Asalnya tak boleh jadi hamba, tak boleh jadi ketua. Jadi dia punya ketua tu, dia punya pemerintahan tu tidak sah lah, nak ikut-ikut syarat tu tak sah. Dan mana dia boleh jadi ketua, sama ada dia menang dengan apa ni, dengan paksa ke dengan apa ke, ataupun dia bunuh ketua, dia jadi ketua, apa saja, yang penting kita mesti dengar dan taat. Sebab itulah kita katakan ataupun ulama katakan, apabila telah dihantar untuk pergi perang, maka ketika itu hukumnya wajib dia pergi. Yang keempat, wajib pergi berjihad apabila dia diperlukan untuk jihad. Imam tak wajibkan pergi, tapi peperangan ini perlu kepada kehadirannya. Kerana tak ada orang yang boleh buat kerja dia. Yang boleh kita katakan mengapa ni operate sesuatu mesin ni cuma dia seorang aja. Jadi ataupun 2-3 orang, dan di antaranya tak ada orang lain lagi boleh buat. Jadi ketika itu dia wajib masuk jihad. Tak ada orang yang boleh buat ini melainkan dia, jadi dia wajib pergi jihad. Jadi itulah empat perkara ataupun empat keadaan diwajibkan jihad secara fardu ain, tak perlu izin daripada mak bapak. Tak perlu izin daripada apa pun. Perang sesama dekat luar negeri. Kita ni terang Singapura lah. Kita sekarang yang datang ini dari tadi kita cakap pasal jihad kufar. Jihad kufar. Jihad Islam dengan Islam tak ada. Asalnya jihad dengan kufar, dia mana ada jihad dengan Islam? Itu bukan jihad. Jihad yang bukan orang Islam, jihad munafik, jihad khawarij dan sebagainya. Yang lain semua tak ada lah. Yang dengan orang Islam, munafik lah kita katakan dalam agama Islam, ataupun orang zalim, orang yang khawarij, baru kita katakan dibolehkan kita jihad bunuh dia. Lain mana boleh bunuh? Orang Islam dan orang Islam tak boleh bunuh. Itu yang ditanya dia ni kepada Hayatul Kibar Ulama. Sebenarnya dah dijawab. Kalau dia jihad kufar, walaupun yang ketua itu bukan orang Islam, maka wajib pergi, bukan sunat. Wajib pergi sebab dia mendara masalah negeri, dan termasuk dalam negeri itu orang Islam. Baik, saya ada soalan banyak dan kita teruskan. Hikmah, apakah hikmah daripada pencariatan jihad? Kenapa disuruh berjihad? Katakan hikmah ni bukan illah, bukan sebab. Sebab dia lain. Hikmah, apakah hikmah di sebalik pencariatan jihad? Ada banyak, saya rasa ada 10. Saya cuba baca satu-satu tanpa dengan ringkas. Kalau mana kita boleh buatkan dalil. Yang pertama sekali yang tadi kita sebutkan adalah hikmah dan pencariatan jihad sebenarnya untuk menjadikan manusia semua hamba kepada Allah saja, dan menghapuskan syirik. Itu adalah maksud yang pertama sekali daripada jihad. Ini yang difaham oleh sahabat. Apa benda untuk pergi jihad, mereka faham ini. Bukan untuk benda lain. Yang lain semua datang secara apa ni sampingan. Itu yang pertama. Ta'adidullah ilillah, ta'adidunnas lillahi wahdawun. Sebab itu, sebab syirik ini adalah fitnah yang amat besar. Fitnah yang amat besar. Waqafiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah mereka sehinggalah tidak ada fitnah. Wa yakuna dinu lillah. Dan agama itu untuk Allah. Artinya agama zahir kat dunia ini. Itulah hikmah daripada pengajian. Perang itu sampai macam ni. Jadi perang itu sampai sampai terlalu. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umir Tuhan Uqad Jalanat, aku diperintahkan untuk memerangi manusia semuanya hatta yashadu Allah ilaha illallah wa anna Rasulullah, sampai mereka saksikan cara Tuhan yang merah disembah dengan Allah dan aku Rasulullah, wa yuqimu salat wa yuqimu zakat, dan mereka tunaikan salat, mereka tunaikan zakat, kerjakan salat, tunaikan zakat. Kalau mereka lakukan demikian, asamu minni. Fa'in fa'alu zalika asamu minni bima'um, asamu minni bima'um wa'amu'alahum. Mereka selamat daripada ku, jiwa mereka, darah mereka dan harta benda mereka. Wa hisabuhum ala Allah. Dan hisab mereka, yakni dalam dalam hati itu diserahkan kepada Allah. Hadis yang sahih ada dalam Arba'in Nawawi. Maksud, itu dari untuk Allah, menunjukkan bahawa ada jihad. Pergi perang, pergi, cari. Sampai orang masuk Islam. Sampai orang semayang, sampai orang keluarga zakat. Jadi, tujuannya adalah untuk menghilangkan fitnah. Dan menghilangkan fitnah, artinya syirik. Baik, dan kedua, menolak akan kezaliman orang-orang yang menganiaya melampaui batas terhadap orang-orang Islam. Jadi kita pertahankan orang-orang yang menganiaya melampaui batas atas orang-orang Islam. Waqatilu fi sabilillahi, waqatilu fi sabilillahi. Waqatilu fi sabilillahi wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan berteranglah di jalan Allah dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah benci pada orang yang melampaui batas. Jadi untuk menolak orang-orang yang batas, yang menganiaya orang-orang yang yang Islam. Lampauan ataupun penganiayaan dilakukan oleh orang-orang bukan Islam ni ada macam-macam juga. Yang pertama yang berlaku pada zaman Nabi SAW ketika di Mekah, mereka azabkan mereka dengan letakkan batu di tempat kawasan panas, disebat dan sebagainya, sampai dibunuh, dilaparkan dan sebagainya. Sampai sekarang masih ada lagi kan. Dan kemudian disusahkan orang-orang Islam dan seterusnya. Jadi ketika itu disyariatkan jihad. Jadi hikmah daripada pensyariatan jihad adalah untuk mengangkat akan kesusahan, penganiayaan yang dilakukan terhadap orang-orang Islam. Itu yang zahir. Penganiayaan orang-orang bukan Islam terhadap Islam ini ada juga dalam bentuk lain. Karena di negeri-negeri mereka, mereka biasanya merosakkan bukan badan manusia, badan orang-orang yang fitrahnya selamat, sejahtera. Mereka tukarkan akal dan minda mereka, akhlak mereka, sehingga dah tak nampak mana yang maruf dan mana yang mungkar. Jadi itu yang berlaku. Maksud berbara gerila mereka biarkan, dan makruf yang baik kadang-kadang mereka tak benarkan. Jadi akhirnya orang punya akal pun dah berbeza, kefahaman pun dah berbeza, mereka dah tak nampak mana yang benar, mana yang buruk. Macam mana nak sembah Allah? Sebab itulah disyariatkan jihad. Sebab itu tidak dibenarkan tinggal di negeri yang seperti itu. Dia rusakkan akal kita. Arak, minum, tu semua boleh, ini semua boleh. Macam mana nak tahu betul dengan salah? Macam nak sembah benda Allah kat tempat macam itu? Sebab itulah disyariatkan jihad. Baik. Dan kadang-kadang mereka larang daripada orang-orang Islam mendengar akan kebenaran. Pengajaran Islam tak boleh. Tak boleh ya? Yang benar tu tak boleh. Yang tak benar boleh lah. Dia susah-susahkan. Dia larang orang daripada menerima kebenaran pula. Jadi itu semua berlaku di negeri-negeri yang bukan Islam. Sebab itu disyariatkan jihad. Dan kalau daripada sudut negeri pula, untuk mengelakkan perkara yang tadi kita sebutkan tadi, dikepung negeri Islam dan sebagainya, disyariatkan jihad. Jihad seperti ini biasanya dalam bentuk berjaga-jaga saja. Dalam kawasan apa ni, sempadan tu, maka di situ orang-orang Islam, mujahidin akan berjaga-jaga di kawasan tersebut supaya tidak diserang oleh orang bukan Islam. Untuk apa? Untuk memeliharakan negeri Islam. Dan jihad juga disyariatkan untuk menakut-nakutkan orang bukan Islam yang melampaui batas, dan untuk menghinakan mereka. Itu antara maksud daripada jihad. Sebenarnya mereka takut. Kalau mereka takut, kalau mereka rasa hina, terorisme lah. Memang ada. Kata Allah SWT, wa'iddu lahum, dan setiap sejalah untuk mereka, wa'iddu lahum mastata'tum, apa yang kamu mampu, mengkuat daripada kekuatan, wa min ribatul khayl, dan daripada kuda-kuda, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, supaya kamu menakutkan dengan kekuatan tadi, senjata tadi ke, dengan kuda-kuda tadi, aduwallah, musuh Allah dan musuh kamu. Jadi untuk apa berjihad? Untuk takutkan musuh Allah, dan untuk menghinakan mereka tu dalam ayat lain, fa'tuluhum yu'adzibkum Allahu bi'aydikum, dan perangilah mereka, Allah akan azab mereka dengan tangan kamu, wa yukhzihim, dan menghinakan mereka, wa yakfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan senangkan jiwa orang-orang yang beriman. Wa yakfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhib ghayza qulubihim, dan Allah dengan jihad tadi akan hilangkan kemarahan yang ada dalam hati orang kafir. Dia mungkin jadi takut. Tadi marah apa semua kan, nak azab, nak apa semuanya. Dengan jihad dah kena azab, dah terusnya mereka jadi hilang mereka punya marah, hilang mereka punya keterasan dan sebagainya terhadap orang beriman. Walatubullah ma'alamannya syak. Dan ini juga satu maksud daripada jihad tu disyariatkan supaya orang beriman, dosa-dosa mereka dapat hapus dengan jihad. Walatubullah ma'alamannya syak, wallahu aliman hakim. Dan dalam ayat yang lain, Allah ada menyebutkan bahawa tulisan ayam menudahi doa bainanlah, dan itulah hari-hari yang Allah tukar-tukarkan di antara manusia, ada kala menang, ada kala kalah, jadi dengan jihad. Supaya Allah mengetahui mana yang sabar dan mana yang tidak. Itu juga maksud daripada jihad. Dan Allah SWT mengatakan bahawa tidaklah kami biarkan jihad ini berlaku, melainkan kami nak bezakan liyamizal khabitha minat thayyib, untuk bezakan yang jelek, yang tercela dengan yang baik. Siapa yang tercela yang terbaik ni? Ulama kata mengatakan orang yang beriman, betul-betul beriman, dan orang munafik. Jadi dengan jihad kita dapat bezakan siapa yang betul-betul beriman, siapa yang munafik sebenarnya. Itu berlaku pada zaman Nabi SAW, berapa banyak sangat. Kalau kita lihat dalam peperangan Uhud, oh, baru tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak. Mula-mula semua nak pergi, tiba-tiba semua tarik balik. 300 orang tarik balik. Tinggal orang yang beriman, yang sikit tu lah yang menang. Jika tak ada jihad, tak tahu. Yang takut-takutkan lah jihad ni bawa kepada mati lah. Semua siapa? Munafik lah. Zaman dia lah pun ada juga. Jadi itu adalah antara hikmah daripada pencerahan jihad. Jadi dah sebutkan untuk membersihkan dosa-dosa orang beriman. Dan daripada sudut benda pula, disyariatkan jihad juga supaya dapat ghanimah, harta rampasan perang. Lebih-lebih lagi untuk Nabi SAW. Dari Nabi SAW dalam sebuah hadis ada mengatakan antaranya maknanya waja'ala rizqi tahta rumsi, dan Allah SWT telah menjadikan, memberikan rezeki aku itu di bawah tumbangku. Waja'ala zillata wasagara ala man khalafa amri, dan Allah telah menjadikan, mentakdirkan kehinaan dan kecelakaan terhadap orang yang menyalahi akan perintahku, akan syariatku. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia daripada kaum tersebut. Jadi ini antara dalam hadis yang panjang kenapa Nabi SAW diutuskan dan sebagainya, antaranya adalah dan antara pengkhususan atau khasa'is Nabi SAW adalah Nabi SAW tidak boleh terima apa saja mata pencarian melainkan dengan ghanimah, melainkan dengan rampasan perang. Kerana biasanya orang kena kerja, kena minta daripada orang, kasih duit dan sebagainya. Tapi untuk Nabi SAW, kerana kemuliaannya, dia dapat duit secara kekuasaan, secara kuat, dengan ghalabah wal quwwah. Kalau kita lihat sejarah Nabi SAW secara maksud dengan intentional pergi kejar kafilah Abu Sufyan. Tahu kenapa? Sebab kafilah Abu Sufyan bawa mana apa? Bawa mana harta? Dia kejar kafilah tersebut. Sebab satu ulama menolak, yang orang yang mengatakan bahawa tak boleh jihad ada niat masuk tu kan nak ghanimah, tapi itu bukan jihad fi sabilillah. Asalkan maksud yang asal adalah ikhlas kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, kerana tauhid dan sebagainya. Lepas itu ditambahkan untuk mendapat nilai kalimat, sebenarnya tidak salah. Sebenarnya tidak salah. Dan setelah itu, ulama menyebutkan bahawa antara hikmah pencaratan jihad adalah Allah nak ambil daripada hamba-hambanya, nak pilih daripada hamba-hambanya para syahid dan syuhada. Kalau tak ada jihad, tak ada syuhada. Dan kedudukan syuhada di sisi Allah SWT amat tinggi sekali. Dia lah yang selepas as-siddiqin. Siddiqin selepas anbiya. Jadi sebelum salihin, yang paling tinggi adalah as-syuhada. Jadi bukan semua orang boleh jadi syuhada, mati syahid ni. Betul-betul kerana Allah SWT. Maknanya dia dah, kira kita katakan dapat dan betul-betul membesarkan Allah SWT sehingga apa yang lain semua jadi kecil baginya, maka dia boleh kurban dan apa saja termasuk nyawanya sendiri. Jadi Allah SWT tentu suka dengan orang macam gini dan jadikan mereka sebagai syuhada, dan Allah akan berikan mereka nikmat yang tak diberikan kepada selain syuhada. Memang ada nikmat yang khusus yang hanya diberikan kepada syuhada. Jadi itu hanya dengan jihad. Dan hikmah yang lain adalah supaya alam ini, dunia ini selamatlah daripada keburukan, fasad. Daripada keburukan dan fasad. Kalau tak ada jihad, orang macam Islam, syirik, kufur dan apa saja kat dalamnya dan adik-beradiknya semua kan bermaharaja. Bila pasal tak boleh jihad, tak boleh perang. Cuba tak ada jihad, tak boleh perang. Akan rosaklah alam. Sekarang pun alam dah rosak banyak kalau tak ada jihad. Dan Allah SWT dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, walau la daf'ullahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardh walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Walau la daf'ullahu an-nasa, kalaulah tidak ada Allah menolak sebahagian manusia mengatasi sebahagian yang lain, ba'dahum bi ba'din, tentu akan rosaknya dunia. Itulah hikmah daripada jihad. Kalaulah Allah tak tolak orang-orang musyrikin dengan orang-orang yang beriman, tentulah akan rosak bumi ini. Tetapi Allah SWT syariatkan jihad kerana Allah zu fadlin, mempunyai banyak kelebihan atas alamin, atas manusia, atas dunia. alamin termasuk haiwan dan sebagainya, itu semua dapat kebaikan daripada pensyariatan jihad. Jadi ada dalam 10 atau lebih ni hikmah-hikmah disebutkan ulama, mungkin ada lagi. Tentu sekali memberikan kita gambaran yang amat berbeza dengan apa yang kita mungkin digembar-gemburkan oleh orang yang mungkin kurang faham tentang agama, memandang bahawa jihad itu adalah satu kezaliman, keganasan, hauskan darah, dendam dan sebagainya, ataupun nak harta dengan cara cepat dan tidak sesuai dengan zaman yang mutakhir ini yang moden dan sebagainya. Jadi tak, Islam bagi saya bukan untuk masuk-masuk seperti itu. Kalau kita lihat banyak sangat kebaikan yang datang daripada jihad. Baik, tentang orang-orang yang kafir yang kena jihad, dia kan semua kita pergi jihad. Ulama mengatakan selepas Nabi SAW, orang kafir itu terbagi pada tiga golongan. Yang pertama adalah ahlu sulh wahudnah. Ahlu sulh yang ini, mereka ni ahli perdamaian, yang mereka dah ada buat janji damai dengan orang Islam, sama ada sementara ataupun sampai bila-bila, tak kira lah, sama ada dalam bentuk khusus atau bentuk umum. Mereka ini kaum bukan Islam, mereka ada janji damai dengan orang-orang Islam. Yang kedua adalah ahli har, orang ahli perang, yang ini mereka memerangi orang-orang Islam. Yang ketiga adalah ahlu zimmah, mereka ada perlindungan dengan orang Islam, bukan damai, mereka dilindungi oleh orang Islam. Yang boleh kita perangi, yang ada fardu kifayah yang tadi itu semuanya, hanya yang kedua lah, orang yang memerangi Islam, yang lain tidak, yang lain tidak. Dan sebagaimana tadi saya terangkan tadi bahawa jihad itu bukan maksud yang terakhir, tapi adalah wasilah. Sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW bukan terus pergi perang orang kafir, tapi tulis dulu surat ajak masuk Islam. Ali radhiyallahu anhu bila diantar ke negeri orang bukan Islam, dia katakan serulah mereka kepada Islam, serulah mereka kepada Islam. Sehingga ulama berselisih pendapat, wajib tak sebelum jihad tu ajak dia masuk Islam dulu. Jadi penunjukkan bahawa jihad ni bukan suka-suka. Kemudian dia mesti ada nizam, ada organisasi. Tak boleh 1, 2, 3, 4 orang ada senjata terus keluar pergi jihad. Dia mesti ada imam. Dia mesti ada imam. Dan kita bukan cakap pasal imam yang bai'ah barang-barang tu, tapi imam yang betul, yang berkuasa dalam negeri. Sebab dia bukan terus pergi. Allah kata terus siapkan diri dulu, betul tak, dengan senjata dan semuanya. Itu kan perlu satu sistem. Mana yang jaga ni, mana yang kok yang ahli dalam ni dan sebagainya, mana yang apa ni dalam kata orang tu dia punya secret service ni ke apa, macam-macam lagi benda. Lepas tu atas dia ada politiknya. Jadi dia perlu kepada satu negeri. Tak pernah jihad berlaku dalam Islam dengan cara yang ad hoc, tak ada. Baik, dan antara kepentingan jihad, ulama mengatakan sebab meninggalkan jihadlah orang Islam pada hari ini telah jatuh dalam kehinaan. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ribuan tahun dahulu dalam sebuah hadis yang sahih, iaitu iza tabayatum bil'ina wa akhartum aznad al-baqar وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرَعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِلَّةً وَلَا يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Yang maksudnya, kalau kamu berjual beli dengan jual beli ina, iaitu ada riba, dia satu jenis jual beli yang ada riba yang diharamkan, dan jika kamu mengambil ekor lembu, artinya kamu ni pakai cabut pukul-pukul orang, maknanya kamu berlaku aniaya pada orang. Dan apabila kamu reba dengan susuk tanam saja, dan kamu tinggalkan pula jihad, maka Allah ketika itu akan letakkan atas kamu ataupun hukum kamu dengan satu kehinaan yang Allah tidak akan cabut kehinaan itu daripada kamu sehinggalah kamu apa? Kembali kepada agama kamu. Hatta tarji'u ila dinikum, balik pada agama. Jadi antara sebab kehinaan adalah perkara tadi. Yang terpenting antaranya adalah meninggalkan jihad. Jadi kita hendaklah memelihara iman-iman kita. Kita faham akan konteks. Kita pun faham apa yang saya katakan kat sini. Cuma kita harap janganlah apa ni ada di antara saudara-saudara Islam kita oleh kerana ego ke ataupun kekurangan ilmu ke ataupun kekurangan iman ke ataupun mengikut hawa nafsu sendiri ataupun nak mengikutkan hawa nafsu orang lain sehingga dia bercita-cita bahawa ayat-ayat jihad dalam Quran ni, ayat jihad dalam apa ni, dalam hadis ni semua kalau boleh dihapuskan lah, tak ada. Ada yang bercita-cita sampai mereka malu nak baca ayat-ayat jihad. Mereka malu nak beritahu orang akan hukum-hukum jihad. Mereka rasakan bahawa itu semuanya merosakkan Islam ataupun menurunkan imej Islam dan sebagainya. Ini satu mustilah yang besar. Di kalangan orang yang tahulah. Baik, jadi saya harap dengan mukadimah ini yang mungkin agak sedikit panjang mungkin memberikan kita gambaran yang lebih luas akan jihad itu sendiri dan insyaAllah kita akan teruskan kepada hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini berkenaan dengan jihad. Tentang hukum secara detailnya memang kita tidak akan dapat semua sekali ataupun kebanyakannya kerana hukumnya terlampau banyak sangat ya. Hukumnya terlampau banyak sangat. Apa yang ada dekat sini sajalah yang akan kita syarahkan. Kita akan cubalah jawab soalan kita ada apa yang terkeluar daripada hadis-hadis ini. So, hadis yang pertama dalam kitab ini adalah hadis 368 An Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Dari Abdullah bin Abu Awfa radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pada hari-hari ketika sedang berhadapan dengan musuh ataupun ingin berhadapan dengan musuh, dia akan menunggu sehingga matahari condong. Matahari condong iaitu waktu zuhur. Jadi Nabi SAW pilih waktu nak pergi jihad, bukan sebarang waktu. Antara waktu yang Nabi SAW pilih adalah apabila matahari condong, waktu zuhur. Ulama ada menyebutkan apakah hikmah-hikmah Nabi SAW memilih waktu ini, tidak pergi pada waktu lain. Dalam riwayat-riwayat lain, Nabi SAW biasa pergi ataupun mulakan jihad pada awal siang ataupun waktu matahari di waktu zuhur. Jadi sebelum zuhur tu Nabi SAW akan berhenti. Dan kemudian Nabi SAW akan sambung lepas zuhur sampai waktu asar, Nabi SAW akan solat, berhenti, solat. Kemudian Nabi SAW akan sambung sampai masuk maghrib. Jadi itulah sunnah Nabi SAW ketika berjihad. Tentu sekali ini kita tak boleh, ini bukan macam ibadat-ibadat lain. Macam ini bukan ibadat peribadi ya. Ini kena lihat kepada general kata apalah, komando kata apa. Tapi ulama menyatakan bahawa antara hikmah Nabi SAW memilih waktu ini adalah waktu ini adalah waktu yang angin meniup. Angin apabila meniup, dia membantu kita makin apa ni, dia kurang sejuk ke kurang panas. Jadi makin semangat. Dan kemudian daripada sudut maknawi pula, Nabi SAW dan sahabat-sahabat pernah ditolong, dibantu oleh Allah SWT dengan tiupan angin. Dalam peperangan Ahzab, orang Islam ditolong dengan angin saja. Jadi tafa'ul sebagai kita katakan mengambil alamat tanda baik Allah bantu dengan bila perang tu angin sama-sama dengan dia. Dan ada ulama mengatakan bahawa waktu solat itu menunjukkan fadilatnya waktu solat. Waktu zuhur adalah waktu solat, mustajab doa, jadi digalakkanlah kalau berperang pada waktu tersebut. Jadi Nabi SAW akan tunggu sampai matahari tundung waktu zawal. Kemudian Nabi SAW akan berdiri, bukan terus pergi perang. Nabi SAW akan berdiri dan berkhutbah. Saya berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, janganlah kamu bercita-cita nak jumpa musuh, nak bertemu, nak perang dengan musuh. Jangan kamu cita-cita nak temu musuh. Nabi tahu bahawa sahabat itu memang semangat nak perang, nak dapatkan fadilah dan sebagainya. Tapi Nabi SAW ingatkan mereka, jangan sampai terlampau over confident. Jangan sampai terlupa dengan semangat mereka, kekuatan mereka dan sebagainya. Terlupa bahawa yang bantu, yang apa ni, yang tetapkan nasijah keputusan menang atau kalah adalah Allah SWT. Jangan suka sangat nak jumpa. Kerana akan ada macam mana pun akan ada kesusahan dalamnya. Itu kalau tak ada susah payah, dia bukan jihad. La tatamannau liqa'al adu. Bahkan Nabi SAW perintahkan mereka, nasihatkan mereka untuk minta keselamatan daripada jumpa musuh. Lain bukan suka nak jumpa, semangat sangat kan. Bahkan diperintah kita kalau boleh doa kepada orang, jangan sampai perlu jumpa musuh. Was'alullah al-afiyah, mohonlah afiat daripada Allah SWT, diselamatkan. Tapi dalam waktu yang sama, fahirah laki tubuhum fasguru. Kalau kamu bertemu betul-betul dengan musuh, maka ketika itu bersabarlah. Dah tak boleh lari lagi, dah tak boleh doa saja, mesti bersabar dan berperang. Wa'lamu anna jannata tahta zilalis suyuf. Kemudian Nabi SAW menggalakkan mereka, menguatkan, menaikkan semangat mereka untuk berperang. Ketahuilah sesungguhnya surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Bayang-bayang pedang-pedang. Itu artinya nak masuk surga tu lagi sikit je. Bila kamu jahat lagi sikit je. Dengan bayang pedang tu. Pedang tu kalau awak kena, awak masuk surga. Kalau mati dalam pertengahan jihad, Nabi janji nak masuk, awak masuk surga. Tahta zilal suyuf. Itu adalah satu kinayah terhadap banyak sangat peperangan, hebat tu peperangan, sampaikan pedang-pedang tu dah blok ataupun menghalangi daripada matahari turun. Sampaikan itu hebat, sampai hebat sangat berperang. Jadi artinya ketika dalam peperangan tu yang hebat tu, kamu terus sabar, kamu terus perang dan kamu kena bunuh, kamu masuk surga. Dekat sangat nak masuk surga. Tu maqam Nabi SAW, Tuhan akan berdiri. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma munzil al-kitab, wahai Allah yang menurunkan al-kitab, wa mujriyah sahab, dan yang menjalankan awan, wa hazim al-ahzab, dan mengalahkan pasukan-pasukan musuh, ihzimhum wansurna alaihim. Kalahkanlah mereka ya Allah, dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Jadi Nabi SAW sedang bertawasul. Nabi SAW sebelum perang doa minta kepada Allah SWT dan bertawasul kepada Allah SWT dengan apa? Dengan Allah SWT menyebutkan akan sifat Allah SWT. Munzil al-kitab, Allahumma munzil al-kitab, yang menurunkan al-kitab. Dan ini kalau kita lihat ada tiga perkara yang Allah Nabi SAW bertawasul dengannya. Pertama sekali dengan sifat Allah sebagai menurunkan kitab. Dan kita tahu dalam kitab itu adalah syariat. agama. Kitab tu datang dengan agama. Ini adalah satu nikmat. Nikmat yang amat besar sekali. Iaitu Allah SWT turunkan Alkitab, turunkan syariat, turunkan agama. Jadi Nabi SAW bertawasul dengan menyebut akan nikmat Allah SWT yang amat agung ini. Iaitu dengan penurunan Alkitab. Kemudian Nabi SAW bertawasul dengan nikmat yang kedua. Iaitu wahai mujrim sahab, wahai yang menggerakkan awan. Ini nikmat yang besar dalam dunia. Kerana dengan pergerakan awan, digerakkan awan yang berat tu, diturunkan hujan, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak hujan. Untuk kebaikan apa? Untuk kebaikan alam, manusia dan segala yang hidup di dalam dunia ini. Jadi itu satu nikmat yang amat besar juga. Tadi nikmat ukhrawi, nikmat akhirat, yang ini nikmat dunia. Dan yang ketiga, Nabi SAW bertawasul dengan sifat Allah sebagai Hazimul Ahzab, yang telah mengalahkan, yang telah mengalahkan musuh-musuh. Jadi ini juga nikmat yang amat besar. Dan nikmat ini melengkapi lagi dua nikmat yang tadi. Nikmat agama, nikmat akhirat, nikmat dunia. Yang memelihara nikmat akhirat dan nikmat agama, nikmat dunia ni apa ya? Perbantuan, bantuan daripada musuh, bantuan mengalahkan musuh. Kalau dapat nikmat ni, dapat nikmat ni, tak dapat nikmat, musuh dibantu mengalahkan musuh, tak guna juga. Jadi sebab tu Nabi SAW bertawasul dengan tiga nikmat ini. Hazimul Ahzab, ingatkan balik nikmat kemarin Allah ada bantu menyelamatkan orang-orang Islam, membantu orang Islam mengalahkan orang-orang kafir, musuh kafir. Jadi memang cantik sekali ya kan, akan doa ringkas pendek, tapi maknanya amat amat mendalam. Sebab tu digalakkan kalau dalam berjihad, biasa menyatakan mereka akan menggunakan doa ini. Sebab doa ni tak payah nak sarang-sarang doa. Doa ni kalau awak faham cukup, pendek saja. Allahumma munzilal kitab, awak nak ulang banyak kali boleh. Allahumma munzilal kitab wa mujrat sahab wa hazimal ahzab, maknanya amat mendalam sekali. Uhzimhum, dah tawasul. Kemudian apa dia nak minta? Bantulah, kalahkanlah mereka dan bantulah kami atas mereka untuk mengalahkan mereka. Bukan minta, bukan seru, tapi tak ada apa-apa, mana boleh, tak ada. Tak ada faedah, dah seru, mesti minta. Jadi insyaAllah akan terkabul. Memang kalau kita lihatlah kita doa waktu sedang berjihad tu, waktu sedang ingin menghadapi musuh tu adalah saat yang mustajabnya doa. Dan Nabi SAW selalu berdoa sebelum menemui musuh. Kalau kita ingat dalam surah dalam peperangan Al-Hajjah, Nabi SAW pada waktu malam tu, waktu yang amat sejuk di Madinah tu, Nabi SAW salat dan berdoa minta kemenangan atas musuh. Dan itulah yang sepatutnya dilakukan oleh ketua waktu-waktu yang genting seperti ini. Dia kembali pada Allah SWT, tadarruk dan meminta kepada Allah SWT bantuan. Dia dengan berlaku, kalau orang tadi apa tak buat macam ini, dia amat tawakal dengan apa yang ada. Bilangan dengan jumlah apa ni, tentera dia begini, senjata dia begini, dia asyik gitu saja. Dia terlupa nak minta pada Allah SWT. Tapi kalau orang Islam, lihat mereka amat berbeza sekali. Okay. Okay, itu hadis yang pertama. Apa yang dalam kitab tu kita boleh baca sendiri. Mungkin apa yang saya tak sebutkan ada kat dalam situ. Ada apa-apa soalan? Ya. Apa yang pergi jihad di jalan Allah Ta'ala, apakah dosa-dosanya akan diampunkan? Jawabnya ya, dosa-dosanya akan diampunkan, melainkan hutang-hutang ataupun hak-hak dia atas manusia. Dosa dia dengan Allah SWT Allah ampunkan, syuhada. Dia tidak akan kena hisab dosa-dosa dosa kecil yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT. Kalau ada hutang dan sebagainya, barulah dia tergantung. Pergi perang habiskan hutang. Tentu sekali lah, kalau dia belum yang wajib pergi perang, maknanya imam dia tak wajibkan dan dia bukan orang yang khusus untuk secara tertentu, musuh belum lagi apa ni, belum kepung dan sebagainya, dia mana boleh pergi perang sebelum dia minta izin daripada orang yang dia berhutang dengannya. Sama macam haji, sama macam haji. Jadi kita faham daripada tadi bahawa itu adalah jihad khusus. Jihad al-kufar ada jihad khusus. Dan sangat penting, macam-macam hukum berkenaan dengannya saja. Banyak nusus dari tentang hadis tadi pasal jihad apa? Jihad khusus, jihad kufar. Walaupun dalam waktu yang sama ada lagi jihad-jihad lain. Ada lagi jihad-jihad lain. Antaranya jihad belajar. Baik, jika tak ada apa-apa, kita teruskan hadis sahih Muslim. Kita sambung akhir hadis yang kita baca pada. Itu bila wajib. Bila wajib. Bila wajib adalah apabila imam arahkan untuk pergi jihad. Kalau tidak di, kalau selain daripada itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Ataupun fardu kifayah. Wajib kifayah. Boleh. Kalau imam dia terima, dia dapat pergi. Atau kalau imam tak terima kan, kan ada satu sahabat tu, Nabi SAW apa ni, waktu nak dekat haji, satu sahabat tu kata, wahai Rasulullah, nama aku dah tulis untuk pergi jihad sekian-sekian, tapi isteri aku nak pergi haji. Macam mana? Nabi kata pergi temankan isteri kau pergi haji, jangan pergi jihad. Jadi waktunya Nabi dah tak kasih pergi jihad. Jadi volunteer pun mesti dengan izin imam. Dan volunteer nak tarik balik pun mesti dengan izin imam. Dan macam-macam lagi lah berkenaan dengan ni. Biasanya imam tu janganlah letakkan orang tu pergi jihad lebih dari 4 bulan kalau ada isteri dan sebagainya. Jadi tukar-tukar lah 4 bulan balik, lepas tu orang lain pula pergi. Minggu lepas kita ada baca tentang bunuh diri ya. Bahawa bunuh diri itu adalah satu keadaan mengurangkan iman, sampai yang disebut dalam syarak kekal apa ni, diazab dalam neraka kekal selama-lamanya di sana. Seorang sahabat ataupun seorang daripada kalangan sahabat yang mendakwa dia sebagai Islam, lalu Nabi SAW kata dia ahli neraka, lepas tu dia pergi perang jihad, rupa-rupanya dia memang bunuh diri dia bunuh diri, dia tak sabar, sakit, lepas tu dia bunuh diri dan dia dimasukkan dalam neraka. Dan ada di situ Nabi SAW sebutkan bahawa selepas itu Nabi kata, aku nak saksi bahawa saya datang berhak selamatkan Allah dan aku Rasulullah. Sesungguhnya Allah menolong agamanya dengan seorang lelaki yang, dengan lelaki yang fajir, dengan lelaki yang jahat. Ya, tidak akan masuk surga melainkan orang yang beriman. Baik, riwayat berikutnya ada tambahan bahawa Nabi SAW ada bersabda, hadis yang cerita yang tadi juga tentang lelaki yang apa ni masuk neraka kerana bunuh diri. Nabi SAW bersabda, inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yadru binnas wa huwa min ahli nar. Sesungguhnya seseorang itu beramal dengan amalan ahli surga, itu yang orang ramai lihat. Wa huwa min ahli nar, sesungguhnya dia daripada ahli neraka. Jadi nampak saja dia beramal dengan amalan ahli surga, orang kan dia ahli surga, sesungguhnya dia ahli neraka. Dan seorang itu akan beramal dengan amalan ahli neraka, amal jahat macam ahli neraka. Orang ramai lihat macam ahli neraka, tapi dia sebenarnya adalah ahli syurga. Wahuwa min ahli jannah. Ini Nabi SAW sabdakan selepas kisah tadi. Tadi pergi jihad, nampak macam amal itu kan amalan ahli syurga. Dan orang yang akan, dia akan masuk syurga, dia sebenarnya dia ahli neraka. Begitu juga sebaliknya, dia jangan terlampau putus sangat ataupun tertipu dengan amalan sendiri ya. Yang penting adalah yang akhirnya. Yang penting adalah akhirnya. Khatimah tu lah yang kita ragu-ragukan, kita apa ni waspada. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada akhir amalan kita. Dia kurang semakna. Ini kita pergi pada hadis berikutnya, bab berikutnya. Bab ghulabi tahrimil ghulul wa annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Bab menerangkan tentang beratnya pengharaman al-ghulul dan bahawa tidak akan masuk surga melainkan orang-orang yang mu'minun. Al-ghulul ni adalah khianat ataupun mencuri lah. Dia satu jenis mencuri. Tapi dia bukan mencuri yang macam kita belajar dulu tentang mencuri ada apa ni, ada dalam tempat yang terpelihara dan sebagainya. Ghulul ni lebih khas, lebih khusus lagi. Dia adalah mencuri harta rampasan perang, mengambil sebagian atau semuanya sekali rampasan harta rampasan perang yang tidak halal baginya. Jadi bab ini akan menerangkan beratnya hukum orang yang mencuri dengan cara ini dan bahawa tidak akan masuk surga melainkan orang yang beriman. Imam Muslim berkata, haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Hasyim bin Qasim qala haddatsana Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Simak al-Hanafi Abu Zumail qala haddatsani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. Yang terjemahannya dengan sanadnya daripada Ibn Abbas, dia berkata bahwa Umar bin Khattab telah menceritakan beliau bahwa apabila pada hari perang Khaybar sebahagian sekumpulan sahabat Nabi SAW datang dan mereka berkata, oh dia tu syahid, bulan-bulan syahid, dan dia tu syahid dan sebagainya. Dia berkata kurang tengah berduduk dan dia kata, oh dia ni syahid, dia ni syahid, dia ni syahid. Orang yang meninggal lah, orang yang meninggal tu dia kata syahid. Dan lepas perang, dah tahulah siapa yang gugur. Jadi sebagian sahabat kata, oh dia ni syahid, dia ni syahid. Jadi mereka jalan, nampak, oh dia ni syahid, nampak dia syahid. Lepas tu mereka jalan melalui satu orang lelaki dan mereka pun cakap, bulan syahid, orang ni syahid. Tapi Nabi SAW bersabda, kaila, tidak sama sekali, inni ra'aituhu finnar, aku nampak dia dalam neraka. Masya Allah. Dalam neraka dengan apa? Tidur datin rallah. Kerana dia telah mencuri burdah saja, satu selendang daripada rampasan perang. Ataupun abah, satu kaum apa ni, pakaian wanita yang dicuri daripada rampasan perang. Jadi dia kata Nabi SAW, Nabi dapat nampak tu daripada mana? Nampak daripada ilmu gaib yang Allah SWT berikan pada beliau. Jadi orang ini, kata Nabi SAW, nak terangkan pada sahabat, akan besarnya dosa al-ghulul, mencuri harta rampasan perang. Kerana mencuri harta rampasan perang ini, dia amat, apa ni, kita katakan mudah. Apa dia? Mudah. Sebab awak dah bunuh orang tersebut. Dan harta dia dah bersimpah. Ini tenang dia nak ambil, dah simpan dalam putih. Kan? Tak senang tau, dalam keadaan perang, dalam keadaan kiyah, huru-hara dan sebagainya. Orang semua tengah sibuk, dia ambil peluang nak ambil. Sebab tu dosanya besar. Dan dia menyalahi, menafikan akan maksud daripada jihad. Macam orang jihad, kisah jililah boleh macam tu. Jadi dia dah curi, sekali nasib dia tak baik, dia kena apa? Dia kena bunuh pula. Orang yang akan dia mati, syahid. Alhamdulillah. Jadi inilah. Zahirnya bagus apa semuanya mati syahid, tapi sebenarnya tidak. Tak bolehlah kita jazam dan kita betul-betul kata pasti, oh pulang syahid pulang syahid pulang, mana boleh. Tak boleh ya. Saya kata insyaAllah bolehlah ya. InsyaAllah. Bahkan almarhum pulang dan pulang pun tak boleh. Ulama tak suka. Mana awak tahu dia rahmati Allah almarhum maknanya dirahmati Allah. Maknanya telah dirahmati Allah. Mana awak tahu dia ahli syurga? Yang dirahmati Allah adalah ahli syurga. Macam awak tahu dia ahli syurga? Almarhum, almarhumah kan? Allah yang ham, Allah yang ham dengan almarhum tak sama dalam bahasa Arab. Almarhum, awak khabarkan, awak buat statement dia telah dirahmati Allah. Allah yang ham, awak bukan khabarkan, awak doa semoga Allah merahmati beliau. Bisa ya? Allah yarhamuhu doa. Allah yarhamuha doa. Jadi sikit-sikit pun bahasa Arab. Tak belajar bahasa Arab pun, yang penting belajar lah yang ini ya. Ada beza ya? Almarhum dengan almarhumah dengan Allah yarham dengan Allah yarhamuhu. Boleh. Kita cakap Allah yarham boleh. Yang tak boleh almarhum. Raja, saya ingat Raja Fahd yang meninggal dunia tu, orang semua tayang tu semuanya, orang pun tak cakap almarhum dengan dia. Orang cakap almarhum insyaAllah lagi. Raja ni cakap almarhum insyaAllah. Sebab dari targa dengan apa? Dengan akidah, dengan manhaj. Itu tak cakap raja dia almarhum. Cakap almarhum insyaAllah. Ya? Ya. Jadi kita perbezaan negeri yang apa ni, banyak ulama dengan yang tidak. Jadi kalau nak tulis dalam apa ni, apalah obituary ke apa, kalau lah nak letak tak pun nak sebutkan kat mana-mana ya. Jangan cakap almarhum, cakap al-yatam. Kita doa, dapatlah kita dapat pahala, dia pun mudah-mudahan dapat doa tersebut. Rahimahullah pun doa. Dato' Ilmadi pun boleh doa. Yang tadi Allah darham ke mudarik, duduk boleh. Presentan dengan pasien, tapi duduk maknanya doa. Almarhum, kak. Dan jadi marhum kan. Jadi rahmat kan. dia dah itu dia bukan PN, dia dah awak dah kata kosong dia dah HIV semua tak boleh. Jadi Nabi kata, tidak, kali-kali tidak, orang ini aku telah lihat di dalam neraka, dalam ilmu ghaib yang Allah berikan. Kerana apa? Kerana satu selendang yang dia curi dalam pentasan perang ataupun ada-adaan adalah kain muntah, pasal muntah. Tumma qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda kepada Umar, Ya Ibn al-Khattab, wahai anak Khattab, izhab, pergilah. Dan serukanlah di kalangan manusia orang ramai, bahawa sesungguhnya tidak akan masuk syurga melainkan orang-orang beriman. Qala fa kharajtu fanadaitu, Umar berkata, aku pun keluar dan aku pun menyerukan kepada orang ramai bahawa tidak masuk syurga melainkan orang yang beriman. Yang terakhir ni lah yang ingin di apa ni ditimbulkan, ditunjukkan oleh imam Muslim, bahawa dosa tadi mencuri atau kawasan perang itu macam ada kaitan dengan beriman, macam ada kaitan dengan iman. Seolah-olah orang yang, kalau kita ambil begitu, bahawa besarnya dosa mencuri atau rampasan perang ni sehinggakan seolah-olah Allah sebutkan orang ini tidak beriman, tak masuk syurga. Sebab Allah kata, aku nampak ni dalam neraka. Baik. Jadi baguslah kita baca ni dengan zahir. Sebab saya tak nak ulang lagi akan apakah mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah tentang hadis-hadis seperti ini. Sebab Imam Ahmad tidak suka ditakwil-takwilkan, oh ini kalau orang yang menghalalkan, oh ini kerana dia lambat masuk syurga, orang lain sudah masuk jadi dia kena azab dan sebagainya. Dan maksud daripada hadis-hadis seperti ini adalah sebagai ancaman bagi orang-orang yang hendak buat ataupun dah pernah buat dosa-dosa ini. Saya ada takut. Dalam Islam ada terorisme. Ada? Dia mentakutkan orang, menakutkan orang daripada buat jahat. Ada kita darurat semua boleh. Darurat semua boleh. Ada apa orang haji tu daripada negeri mana entah, ada terus apa ni terbu apa ni tempat haji, sebab dia dah haus sangat, dia terbu dia dah panik agaknya nak mati, dia ada terbu nak air. Itu darurat. Kalau ada lukakan orang tu, ada terbunuh orang, itu semua darurat lah. Tadi saya katakan bahawa dalam Islam ada tarhib wa tarhib, ada menggalakkan, penggalakkan, dan ada menakut-nakutkan. Jadi ada dalam Islam. Kita ada kitab, satu kitab, lebih dalam satu kitab, nama titlenya Tarhib wa Tarhib. Tarhib artinya penggalakkan dan menakutkan. Di dalam dia ada hadis-hadis menggalakkan akan ibadat-ibadat tentu, amalan-amalan tertentu, fadilat-fadilatnya. Dan ada tak bahagian hadis-hadis yang menerangkan tentang ancaman, dosanya, hukumnya tentang daripada melakukan amal-amal atau perbuatan jenayah tertentu. Dan ini dimaksudkan, memang ini dimaksudkan. Sebab dalam khutbah kena keluarkanlah hadis-hadis seperti jadi orang takut. Dan tak payah nak takwil-takwil. Kalau dalam keadaan nak, waktu nak berancam, nak terangkan-terang dosanya berjudi ke, dosanya minum marah ke, dosanya itu dan ini, bawa saja hadis dia, bawa lagi dan keraskan. Kalau orang takut. Jadi dalam waktu majlis ilmu bolehlah kita sebutkan tentang apa sebenarnya hukumnya dan seterusnya. Tapi bukan sentiasa. Sebab tu salah tak suka nak apa ni, nak takwil-takwil lagi ataupun nak syarah-syarah lagi. Walaupun betul. Kerana maksud daripada hadiah sini memang Nabi SAW nak berikan ancaman. Kenapa diserukan pada orang ramai? Tidak masuk surga melainkan orang beriman. Dia orang takut. Dan orang betul-betul nak jaga imannya. Ini pentingnya bab iman ni. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah tu, daripada Malik dan Abu Hurairah, Malik bin Anas, ni tabi'in dia, Anas bin Malik, An Malik bin Anas, An Thawr bin Zaid Ad-Du'ali, An Salim Abil Ghais Maula Ibn Muti', An Abi Hurairah, wa haddatsana Qutaybah bin Sa'id, wa hadha hadithuhu. Haddatsana Abdul Aziz yakni Ibn Muhammad an Thawr an Abdul Ghayth an Abi Hurairah. Itu sanad dia semuanya. Abu Hurairah berkata, qal kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Khaybar. Fafatahallahu alaina, dan Allah SWT telah membukakan Khaybar itu untuk kami. Falam nabnam za'aban wala warika, dan kami tidak berhasil atas emas ataupun perak. Kami tak dapat rambasan perang emas ataupun perak. Satu zaninal mata'a wa ta'ama wa siyah, yang kami dapat daripada peperangan Khaybar adalah al-mata', benda-benda biasa, kakak-kakak, makanan dan pakaian. Mas dan perak tu semua dah tak ada, orang Yahudi dah dah buat pergi mana tak tahu eh. Tuman talabna ilal wadi, kemudian kami pun pergi ke sebuah wadi. Dan wa'a Rasulullah SAW abdun lahu wa habahu lahu rajulun min judam. Dan Nabi SAW ada dalam wadi tersebut, dan bersama Nabi SAW hamba Nabi SAW yang diberikan oleh seorang lelaki daripada kabilah Juzam, namanya adalah Rifa'ah bin Zaid bin Bani Zubayd. Rifa'ah bin Zaid itu nama hamba tersebut. Falamma nazalna al-wadi, apabila kami turun wadi tersebut, Nabi SAW qama abdu Rasulullah, berdiri hamba Nabi SAW tadi, yahullu rahlah, dia berlari ya. Qama abdu Rasulullah SAW yahullu rahlahu, oh dia dah mula nak apa ni, nak kenderaan ni, nak lari. Farumnya bisahmin, lalu dia dicampak ataupun dipanah dengan panah. Fakar nafihi hasbuhu, maka dia mati disebabkan panah tersebut. Fakulna hani annahu syahadah, dia bukan nak lari, dia dah mula nak naik dekat wadi tu, dia nak naik kenderaan ni. Lalu dia dipanah dan dia mati kat situ juga. Lalu sahabat-sahabat pun berkata, hani allahu syahadatu ya Rasulullah, masya Allah dia dapat syahadah, dia jadi syuhada, dari syahid wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, salah tali-tali tidak, walladhi nafsu muhammadin biyadih, demi jiwa yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, inna syamlata lataltahibu alaihi naran, sesungguhnya syamlah, kain selendang itu sedang membakar, jadi api membakarnya sekarang. Akhadaha minal ghanaim yawma Khaybar, dia telah mengambil daripada harta pampasan perang pada waktu peperangan Khaybar. Lam tusib hal maqasim, belum lagi dibagi-bagikan. Qalu fasaji annas, orang ramai pun takut. Faja'a rajulun bi shiratin aw shiratain, lalu datang lelaki, dia bawa lah satu apa ni, satu tali ya, ataupun dua kain dan sebagainya. Faqala ya Rasulullah, akhadtu yawma Khaybar, ini yang aku ambil daripada peperangan Khaybar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shiratun min nar aw shiratan min nar, tali selipar daripada neraka ataupun dua tali selipar daripada neraka. Yang ini, kalau kau tak kasi ini, boleh sebabkan kau masuk neraka dengan sebab ini. Jadi ada lagi yang ambil harta dan pemesan perang. Yang dapat bukan emas, bukan perak. Yang dapat semua apa? Kakas dan sebagainya. Makanan-makanan dan pakaian. Jadi hamba Rasulullah SAW pun masuk neraka kerana apa? Kerana curi harta rampasan perang. Jadi apa hukum dia? Sebab ini semua tak sebutkan dalam apa ni, kitabul jihad. Ini antara hukum-hukum jihad, banyak sekali ya. Jadi harta tu tak boleh awak ambil, kena bagi-bagikan dulu. Bagi berapa? Bagi lima. Satu saham tu untuk mujahidin. Lepas tu dia tengok, kalau awak tunggang kuda, awak dapat dua saham. Kalau awak tak bawa kuda, awak dapat satu je. Dan bagi-bagikan semuanya, satu untuk Allah dan Rasulnya, satu bahagian untuk Allah Rasulnya. Allah Rasul Nabi SAW kalau nak tambah, nak kasih ekstra, boleh. Maknanya kasih nak bonus, jadi ni nak kasih bonus ke apa? Boleh. Itu nak kata tu Nabi punya, satu bahagian tu. Jadi kena bagi dulu, bagi-bagi dulu, adil. Jadi awak tak boleh ambil dahulu. Walaupun kemungkinan lepas dilancarkan itu yang awak punya, tapi oleh kerana awak lakukan tersebut semua dibagi-bagikan, dia dah, awak dah ambil barang yang tidak halal. Jadi dosanya apa? Dia masuk neraka. Benda itu sebab jadi apa? Jadi membakarnya waktu hari kiamat. Wabillahi taufiq wal afiyah. Nabi dia curi, dia curi satu sendang macam lah daripada rampasan perang. Ini lain eh. Ini bukan ilmu yang zahir, yang nampak. Dia tak hukum. Nabi SAW ada ilmu yang zahir, semua orang nampak, yang boleh dirasa. Itu boleh jadikan hukum, sama ada sahabat ataupun imamnya sendiri. Nabi imam hakim eh. Yang lagi nanti ilmu ghaib. Ilmu ghaib tak semestinya Nabi SAW beritahu ataupun Nabi SAW dihukum dengan ilmu ghaib. Asalnya tak boleh. Awak kalau ingat kisah Li'an yang sumpah-sumpah tu antara suami isteri kan, dia kata dia berzina, dia kata dia tidak berzina kan, ini anak aku, dia kata ni bukan anak aku, 5 kali, lepas tu laknat Allah, yang dia kata ni kemurkaan Allah sampai 5 kali. Sebenarnya Nabi dah ada firasat, Nabi dah rasa pun yang ini buat wanita ni yang tipu kan, wanita tu tipu. Dan Nabi dah nasihat tu, inna Allah ya'lamu anna ahadakum makadzib, Allah tahu bahawa salah satu daripada kamu dusta, fahamin kuma ta'if, ada tak daripada kamu yang nak taubat? Dulu tak nak taubat. Kalau boleh Nabi pakai ilmu dia, firasat dia, kan tak payah nak padak-padak semua Nabi SAW pakai wahyu dia. Jadi jangan jawab bila Nabi dia, bukan Nabi dia atas, kita lihat macam Nabi biasa dan sebagainya. Itu bukan hukum syariat. Itu bukan hukum syariat. Bahkan tak berhukum dengan ilmu kita. Ini khas pun Nabi SAW. Dan saya kalau lihat apa ni, kalau tentang ilmu ghaib, semuanya ada sebab. Nabi SAW tidak ada berita semua ilmu ghaib pun. Ada kalanya dalam dalam kita tentu Nabi SAW kan sebutkan satu benda yang ghaib. Sebenarnya kata kita lihat semuanya ada faedah untuk sahabat, untuk niatkan tentang satu fadilat ke, 10 orang masuk surga, ilmu ghaib untuk nerangkan tentang satu ibadat yang dapat masuk dalam surga. Aku dengar tapak kaki Bilal perempuannya selama dia lepas wuduk dia salah, ini kan ghaib. Jadi Nabi SAW bukan ceritakan semuanya kerana dia tahu semuanya, tapi Nabi boleh ceritakan untuk terangkan fadilatnya supaya syariat itu ditahu oleh orang ramai. Bukan sebagaimana yang orang sangka bahawa Nabi SAW tahu semua ghaib. Bila dia petik-petik hadis tu hadis ni, jadi Nabi tahu semuanya. Tak pasal-pasal semua benda dia tahu. Tak juga eh? Jadi itu kita boleh sempat kita baca pada malam ini. Akan sambung. Bab dalil ala anna qatila nafs la yakfur. Bab dalil menunjukkan bahawa orang yang bunuh diri tidak kafir. Dah 10:45. Mungkin saya terputus eh. Ingat dah ambil 5 minit untuk apa ni, ingatkan tentang musim yang kita ada sekarang ni, iaitu 10 hari Zulhijjah ataupun awal Zulhijjah. Di pengingat diri saya sendiri dan juga penyokong semua bahawa kita sekarang dalam hari-hari 10 Zulhijjah. Dan dia mempunyai fadilat yang lebih ya, yang khas, yang tidak ada di dalam hari-hari lain dalam satu tahun. Ini mula daripada 1 Zulhijjah, daripada hari Minggu tu sampai 10 Zulhijjah, sampai hari raya ni, dia adalah hari-hari yang istimewa di sisi Allah SWT. Bukan kerana ada New Year ke apa eh, tapi kerana ada apa? Kerana dia adalah hari-hari yang Allah SWT muliakan. Kenapa? Itu adalah ilmu Allah SWT. Antara fadilatnya Nabi SAW ada riwayat, ada sabda, ada menyebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallahi min hazin ayyam, yakni al-ashr Zulhijjah, tidaklah ada hari-hari di mana amal saleh lebih disukai oleh Allah SWT daripada hari-hari ini, iaitu 10 hari Zulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari amal saleh semua Allah suka. Tapi yang lebih Allah suka bandingkan dengan awak buat amal saleh dengan hari-hari yang lain adalah 10 hari Zulhijjah ini. Kemudian sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah, Allah lebih suka kita ibadat pada hari-hari 10 ni lebih daripada kita pergi jihad fi sabilillah. Menunjukkan bahawa sahabat-sahabat memfahamkan kelebihan kemuliaan jihad fi sabilillah. Itu bukan menunjukkan bahawa jihad sabilillah tak penting. Menunjukkan jihad fi sabilillah penting sampai semua orang faham. Dan tanya, dia lebih bagus daripada jihad ke? Jawab Nabi SAW, ya. Dia lebih bagus daripada jihad. Amal saleh pada hari 10 ni lagi bagus daripada awak pergi jihad. Melainkan dua macam jihad, iaitu illa rajulun kharaja, melainkan seorang itu yang keluar jihad, walam yakut min zalika bisih, yang keluar jihad dan dia tak balik. Maknanya dia mati syahid. Kalau dia jihad tak mati syahid, orang yang duduk beramal saleh 10 hari ini lebih bagus daripada orang pergi jihad tapi tak mati. Dia nak challenge, nak lawan dengan orang-orang yang ibadat pada 10 hari ini. Orang yang pergi jihad tu mesti mati syahid. Kalau dia tak mati syahid, orang yang ibadat 10 hari ini lebih bagus. Dia menunjukkan apa? Kelebihan 10 hari ini. Sebab tu ulama Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, dia dah kaji semuanya, dia kata 10 hari yang terbaik dalam satu tahun adalah 10 hari Zulhijjah. 10 malam terbaik dalam satu tahun adalah 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi kalau hari-hari Ramadan, siang Ramadan banding dengan yang kita punya siang hari ini 10 Zulhijjah, mana lagi bagus? Sekarang punya 10 Zulhijjah siang itu lagi afdal daripada 10 hari siang-siang hari Ramadan. Lagi bagus lagi. Beramal saleh dalamnya lebih baik lagi walaupun tu Ramadan. Tapi malam-malam Zulhijjah ni kalau kita bandingkan dengan 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan lagi bagus lah. Lagi-lagi yang ada Lailatul Qadar. Jadi ini galakan untuk kita beramal saleh. Baik, apa yang kita boleh lakukan, semua amal saleh, tak ada yang dikhususkan. Jika orang yang buat haji, dia buat haji lah. Semua digalakkan kita lakukan. Dia bagi salat yang wajib-wajib, baca Quran dan sebagainya. Begitu juga puasa. Kita disunatkan juga puasa daripada 1 Zulhijjah sampai tunggu 9 Zulhijjah hari Arafah. Bermula dari puasa daripada sekarang. Itu termasuk amalan saleh. Dan ibadat khusus yang disyariatkan pada 10 hari ini adalah takbir, tahlil dan tahmid, iaitu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahilhamd. Itu kita baca selalu hari raya kan, ataupun hari Arafah baru start kan. Tapi sebenarnya daripada sekarang dah boleh baca, dah boleh sebutkan, dah boleh zikir dengan takbir ini. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan sebagainya. Mereka selalu keluar dan mereka takbir ramai-ramai, artinya mereka takbir kuat-kuat lah. Dan apa ni, supaya mereka ingatkan orang lain yang terlupa tentang fadilat ataupun hukum disyariatkan bertakbir pada hari-hari tersebut, hari-hari inilah. Tekan dari satu sejarah dah boleh takbir. Tapi bukan takbir mukayyad, bukan takbir yang lepas solat. Takbir lepas solat tu lain. Ini takbir umum. Takbir umum. Tapi memang dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sunnah ni dah dimatikan, dah dilupakan orang. Jadi kita mulakan balik takbir. Lepas solat pun termasuk juga lah. Lepas solat kan, walaupun itu tak macam yang hari Arafah dan sebagainya, tapi itu kita nak lakukan, kita boleh lakukan. Jadi itu yang saya sempat apa ni sampaikan sekarang ni. Yang lain tu biasalah, yang lain kita dah terangkan tentang udhiyah, kurban dan sebagainya. Jadi kalau faham akan kelebihan hari-hari ni, maka janganlah jadikan hari 10 ni sama macam hari-hari lain. Dan kalau boleh lebih hebat kita punya ijtihad, mujahadah, beribadat lebih daripada hari-hari Ramadan. InsyaAllah itu semua boleh lakukan. Dan kalau kita lakukan ni dengan waktu orang yang orang tak lakukan, kita insyaAllah boleh doa lah semua Allah jadikan kita dalam golongan ghuraba, orang yang asing. Mana orang orang tak buat, kita buat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad alaihi wa sallam. Allahumma rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyina 'ala al-haqqi wa 'allimna al-haqqa warzuqna ijtibaha.